Boleh enggak uang zakat kita bagikan jadi barang dulu baru dibagikan? Aduh, zakat itu nan barang. Zakat apa? Zakat bareh. Ama apa batanam padi, mako zakatnya zakat pa bareh. Tapi kalau bajua kursi rotan, ya lo kursi rotan berzakat. Bapak ibu yang PNS mengeluarkan zakatnya, maka zakatnya itu dalam bentuk duit yang dibalikan. Ustaz, khusus untuk iko, ambo balikan bareh. Anda piti lagi. Kalau ambo lagi nyopiti, beko dipakai nyomain gaple, nyobajudi, ambo bagi bareh. Bareh pun awak agiah akan dijualnya juga bareh. Itu piti itu dimainkan juga. Oleh sebab itu maka yang penting ini penyuluhan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Zakat potong atas. Seluruh warga kota Sawah Lunto, zakat potong atas. PNS, ASN, BUMN, swasta, potong atas. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Siapa yang menerapkan? Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota. Apa payung hukumnya? Perda, peraturan daerah. Siapa yang membuat peraturan daerah? Bapak DPR, DPRD. Siapa yang memilih DPR, DPRD? Siap memilih DPR, DPRD. Siap memilih DPRD Sawah Lunto yang menjunjung syariat Islam. Jangan ada dusta di antara kita. 27 April, 27 atau 7 balik? 7 balik April. Amo ngetes aja, ingat tak tanggal? 7 balik April, Rabu pagi 2019. Pilih orang-orang, bukan nan balehonyo paling gadang, bukan nan mukonyo paling putih, tapi nan memperjuangkan syariat Islam supaya tagak di bumi Sawah Lunto. Adat bahasa di syara, syara bahasa di kitabullah, syariat Islam terlaksana. Allahu Akbar. Apa hukum wanita pelakor? Pelakor pengganggu laki orang yang suka menggoda suami orang. Ditangko anjagi samba ladu hijau. Ibu-ibu yang perempuan jangan bersolek-solek jahiliyah. Karena banyak perempuan di luar rumah cantik macam artis, di rumah bantu hantu. Ustaz kok tahu? Ambo datang ke rumah orang. Assalamualaikum bu, saya mau ngantar titipan. Inyo membuka pintu. Dek pintu kok ndak ada kameranya. Disangkonyo tetangga, rupanya ustaz. Ustaz, nampak ambo lah muka aslinya. Rupanya 80 derajat Celsius. Tak sama aja di kantor di luar. Ini banyak penuh kepalsuan. Maka jangan sampai merusak solek jahiliyah. Nang kedua, jangan membuka aurat. Tutui sadonyo bantuk pakaian hariko. Nang nampak cuma muka dan tangan. Tangan nampak. Nang ketiga, jangan baduo-duo kalau indak ada orang banyak. Nang kaampe, jangan bersuara lemah gemulai. Pokoknya suara biasa-biasa sih. Bentuk suara orang abis makan randang. Kares gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dimana kok? Sawah Lunto. Dimana? Sawah Lunto. Nah itu nana membuat laki-laki. Ibu mungkin indak apa-apa, tapi bapak tuh sudah. Oleh sebab itu penampilan biasa-biasa saja. Wahai pelakor-pelakor, bertobatlah. Ya ayuhal pelakor, bertobatlah kalian. Cara bertobatnya, sejalan. Nampaknya udah kedake. Cara tobat setelah melakukan dosa besar tuh Pak Abu ya. Patamo mandi taubat. Lai ada sungai dekat siko. Ah, pulang dari siko masuklah. Mandi taubat bantu apa Buya? Bantu mandi wajib basah sadonyo. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki basah. mandi tobat. Niatnya Bu ya, sangajo ambo mandi tobat lillahi ta'ala. Sesudah itu sembahyang sunat taubat. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Nan Muhammadiyah indak pakai usolli dalam hati saya. Nan perti pakai usolli, ndak usah dipermasalahkan. Nan pakai usolli sah, nan ndak pakai usolli sah. Allahu akbar. Ambaca Allahu akbar kabiro, perti. Muhammadiyah Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Ambo alun lu hafal Bu ya, langsung Fatihah. Maklumlah baru tobat kan. Allahu akbar kabiro, ndak lu hafal, nan lamo lupo nan baru ndak ingin. Ah langsung Fatihah se. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah lah inge. Alai. Ndak jo inge Fatihah antuk kan kepalu ka tiang. Biasa awak dulu kan bantu itu. Kalau ada radio rusak-rusak. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Sesudah itu baca ayat. Apa ayat yang paling panjang dalam Quran nan inge? Dua Bu ya. Apa pertama? Qul huwallah. Yang kedua, aqul huwallah tujuh le. Ndak basa. Ah, tahiyatul barakah salam. Pertama mandi taubat, nang kedua salat sunat taubat, nang ketiga astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Nan paling eloknya menangis awak. Ya Allah. Menangis banyak-banyak. Bapak menangis, tapi menangis apa? Memang menangis dek ingat dosa, bukan ingat mantan. Kok banyak lu menangis? Ustaz, dalam bank syariah tidak memakai sistem bunga, tapi menggunakan bagi hasil. Tolong Ustaz jelaskan Pak Ustaz. Samu saya Bu ya. Awak meminjam 100 juta, beko bagi hasil sama se, apa bedanya? Ambo pinjamkan piti 100 juta untuk ternak ayam. Jangan ternak ayam Bu ya, ternak lele atau serahlah. Ternak. Beko kalau untung, untung dibagi rata. Kalau rugi sama. Mako iko piti ambo 100 juta. Pakailah. Pakai. Kalau ambo beko untung bagi rato, kalau rugi bertanggung bersama. Sebelum piti ambo dipakai orang, ambo doa biasa se. Ya Allah, lebatkanlah hujan. Tapi sesudah piti itu dipakai orang, doa ambo khusus. Ya Allah, jangan sampai lelenyo anyui. Sebab kalau piti ko hilang, lele ko tabang, piti melayang. Itulah beda ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Ada hukuman punishment kalau terjadi kegagalan. Adapun konvensional kami tidak mau tahu, mau untung mau tidak. Alhamdulillah kabar gembira ambodanga. Tiga bank daerah yang sudah berubah jadi bank konvensional menjadi bank syariah. Nang patamo bank Aceh, nang kedua bank NTB, nang ketiga bank Nagari Sumatera Barat. Allahu Akbar. Ikolah amal jariah bupati, wali kota, gubernur se-Sumatera Barat. Hai bapak bupati, hai bapak wali, hai bapak gubernur, amal engkau bukan cuman baca Yasin, bukan cuman sholat tahajud, bukan cuman puasa sunnah. Amal bupati, wali kota, gubernur adalah dengan kekuasaan bisa merubah bank konvensional menjadi bank syariah. Kita doakan mereka istiqomah insyaallah. Ustaz, dosa jariah. Saya pernah minta teman-teman menghapus foto menampakkan aurat saya. Cuma mereka bilang tidak mau. Mereka bilang untuk kenang-kenangan. Apakah dosanya akan tetap mengalir sampai saya mati? Itulah. Ibuat dia, Pak. Dulu waktu gadi pakai rok setengah tiang. Kini lah balaki lah taubat. Dulu imut-imut, kini lah Ambu indak menyambi. Mako nan lalu-lalu tutui. Jangan lagi dilatak di ruang tamu foto awak indak menutup aurat. Datang tamu-tamu mancali. Ah, cantik juga bini kau dulu ya. Jangan. yang di upload internet tarik pulang. Jadi masalah kau kawan-kawan, agi tahu. Wahai ibu-ibu, bapak-bapak yang dulu satu SMP, yang dulu satu SMA, yang dulu berkawan-kawan, jangan upload foto-foto lama yang tak menutup aurat. Adapun ibu bapak yang menjadi korban, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak amal soleh, banyak-banyak bersedekah, mudah-mudahan diampunkan Allah SWT. Amin. Apa hukum berobat dengan cara bedah ayam untuk melihat penyakit? Kau dukun. Kau bedah ayam, kau dukun. Diambil ayam, dibelah. Ah, konya. Jin punya kerja. Dukun berkawan dengan jin. Namo makhluknya jin. Jin yang baik, jin Islam. Jin yang tak baik, jin kafir. Induk jin kafir. Kau namanya iblis. Jin terbagi dua lagi. Jin kafir ada yang ikut waktu ambo lahir dulu, ikutnya. Ambo ceramah kau ikutnya. Itu namanya jin korin. Tu mako anak waktu lahir menangis, dek dicucuk dek jin tadi. Mako ndak ada anak nan lahir galak. Kau ambo ceramah ke sawah lunto kau, ikut jin. Beko ambo lalu ikut, tapi waktu ambo membaca doa ndak jadinya ikut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Waktu makan tadi sama Pak Wali, Allahumma barik lana fi ma razaqtana, ndak jadinya ikut. Maaf-maaf cakap sampai ke WC pun nyu ikut. Makanya ibu bapak kalau di WC ndak baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, masuk jin itu ke dalam dan inyo tahu pulo streaming gini. Disiarkannya live Instagram. Jin tu canggih-canggih jo Instagram. Mako awak disuruh membaca doa. Jin nan ikut jo mak, jin nan ikut jo pak, jin nan ikut jo ni, jin nan ikut jo udah. Itu namanya jin korin. Tapi ada jin nan nak jaleh kerajun. Di bawah-bawah pokok kayu, di warung-warung, itu namanya jin nonjok. Ndak jaleh kerajun tahap. Nah itulah jin yang jam 8 pagi masuk kantor, jam 8 nyonya keluar. Nah itu, itulah maku awak disuruh membaca doa. Oleh sebab itu jangan ikut jin. Yang lain bau baik ke dukun. Rumah sakit awalah doh. RSUD Sawah Lunto. Rumah sakit umum daerah Sawah Lunto. Dicek dek dokter rumah sakit, sehat. Otak sehat. Mata sehat. Jantung sehat. Tapi perasuan sakit. Berarti sakitnya bukan sakit rumah sakit, tapi dek sakit hantu setan, maka diusir pakai ruqyah. Pai baswo di Padang, di Bukit Tinggi, Ustaz Jel Fatullah. Atau di Payakumbuh, Ustaz Zulkifli M. Ali. Minta baca ruqyah. Dibacanya ayat kursi di telinga sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu. Ambo hafal yo kalau ayat kursi itu Bu ya. Mangga ndak ambo jinnyo keluar ambo baca. Awak ndak bisa mau si jin itu dek aku. Awak samo bantu jin. Iko bukan masalah pistolnya, masalah man behind the gun. Urangnyo. Barangkali awak baca ayat kursi, namanya keluar. Wahai jin, keluarlah, keluarlah. Indak mau. Manga, awak kan sama, kamu berkawan. Gitu. Masa sesama setan yang mengusir? Gitu. Nah, maka minta pada ulama. Jangan minta ke dukun. Hai dukun-dukun. Hai dukun-dukun. Hai dukun-dukun, bertobatlah kalian dukun. Bertobat, nanti kalian mati susah. Dukun-dukun mati dalam keadaan suhul khatimah. Ustaz menunjuk siap, ambo menunjuk kamera. Mana tahu ada dukun itu yang sedang streaming. Sakit hati dukun disantet nyambo. Kakang telinga basi, mulut tersongkang gigi terkunci-kunci. Kira-kira kalau ada dukun itu nak menyantet ambo, bisa apa enggak? Mana pulau bisa nyantet ambo doa orang sawah lunto sebanyak iko mendoakan ambo. Iko sado orang sawah lunto mendoakan. Sehatkan Ustaz Somad, panjangkan umurnya. Nyo surang, nak mendoakan ambo satu kota. Mana lo bisa, ya kan? Cameh pulau. Apa lo cameh ke dukun? Dukun itu pun manusia. Bedanya awak menyembah Allah, dukun menyembah hantu. Makku matinya pun jadi hantu. Hai dukun-dukun, bertobat kalian. Ada sebuah tugu bernama Tugu Kesetiaan. Tugu tersebut tempat menggantungkan kunci. Siapapun pasangan yang menggantung kunci, maka pasangan itu akan setia selamanya. Apa kau selalu pulang mau sangkik lo kunci yang mau setia? Yang kita gantungkan kunci kita di sini ya, yang supaya pintu hati abang terkunci untuk tidak selingkuh pada yang lain. Iya. Maka sejak itu rusaklah akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Indaklah percaya kepada pokok nan rindang. Indaklah percaya kepada sungai dan lawi. Indaklah percaya kepada keris tombak dan batu. Indaklah percaya kepada setan dan hantu. Ambak cuma percaya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nan lama nyangkut-nyangkutkan kunci, pulang dari sini ambil balik kunci. Pertama, apakah ada unsur syirik? Yo, apa arti syirik? Menduakan Allah. Berarti ada manfaat, ada mudarat selain daripada Allah. Padahal sebelum sampai ke kota Sawah Lunto, ada tadi ambo caliak kiri dan kanan Asmaul Husna. Ad-Dharru yang mendatangkan mudarat Allah. An-Nafi'u yang mendatangkan manfaat Allah. La ilaha illallah. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apakah akibatnya generasi yang akan datang? Mungkin 50 tahun yang akan datang. La in asyrakta, kalau engkau syirik, kau persekutukan Allah, kau katakan ada yang lain daripada Allah, bisa memberikan manfaat, kunci-kunci memberikan manfaat, menolak mudarat. La yahbatanna amaluka, maka gugurlah segala amalmu. Taubat, istighfar kepada Allah. Tiga, apa yang harus kami lakukan untuk menjaga diri dan anak-anak kami dari kesyirikan? Mengaji. Tidak ada cara lain. Inilah tujuan Pak Wali Forkompinda Kota Sawah Lunto mengadakan pengajian supaya masyarakat ini bersih daripada syirik, insyaallah. Amin. Suami-suami takut istrinya berselingkuh, diambil rambut istri, diambil air liur istri, diambil kuku istri, diambil ujung rambutnya, dibawakan ke dukun, syirik. Suami-suami, istri-istri takut suami berselingkuh, lalu dimantra-mantra, dijampi-jampi, syirik. Tahajud malam, doa kepada Allah. Ya Allah, jago bini ambo supaya jangan dilarikan orang. Jago laki ambo supaya jangan diganggu orang. Minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Ustaz, ditampik kami kalau ado mati sanak saudara andai tolan dilaksanakan tahlil. Belakangnya kalau dilaksanakan tahlil, datang sekelompok orang ke rumah mengatakan tahlil tu bin'ah, budaya Hindu. Bagaimana cara menghadapi orang itu, Buya? Inyo bara orang. Nang datang ke rumah awak kau bara orang. Ada gak 5 orang? Ada pi 10 orang. Inyo ada 10 orang, awak 20. Iko kan kuat-kuatan. Inda ada ayat Quran menyuruh kalau Abdul Somad mati beko buatlah tahlil 7 malam. Dado. Hadis Nabi ada menyuruh, Ustaz, beko kalau Abdul Somad mati buat tahlil 7 malam. Ndak ado. Ayat Quran inda ado. Hadis Nabi inda ado. Sesudah Nabi ada namanya tabi'in, namanya Imam Atha. Kecek Imam Atha, kalau ada keluarga meninggal, maka buatlah kenduri makan berkirim doa bagi pakar miskin selama 7 sampai 40 hari. Artinya baginan miskin susah, jangan sampai mau utang bubu kacang hijau. Jangan sampai mau utang bareh untuk membuat tahlil. Ndak dibuat ndak ba'a. Tapi kalau ada nan kayu, ada orang Sawah Lunto nan kayu, maninggal paknya, dibuat sedekah 40 malam. Elok rancak wana diundang. Saya nan takik makan. Lagi tahu. Berikut ini kata sambutan dari anak Sohibul Baik, Sohibul Ajad. Bapak ibu saudara sekalian, ini bukan harta warisan bapak kami. Ini bukan ngutang. Ini bukan harta anak yatim. Ini bukti cinta saya. Ini adalah duit saya untuk sedekah almarhum bapak saya. Apa bapak ibu tak tahu bahwa saya ini kaya? Ha? Lagi nyaman kota. Makan. Kalau apa awak mati, apa nan sampai kainyo? Patamo nan sampai adalah doa. Maka doakan ya Allah mafirlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Nan kedua nan sampai adalah tahlil. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itulah maka disebut tahlil. Dikinyo kareh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kareh orang menyebut. La ilaha. Datanglah angin bertiup kancang. Tak buka tutup piring. Rupanya mi. La ilaha. Maka nan batahlil kau niatnya indah tulus lillahi ta'ala. Rupanya kareh disangkau nasi. Mi la ilaha. Doa sampai. Tahlil sampai. Nan seelok-eloknya bana menurut mazhab Syafi'i dibaca khatam 30 juz Quran. Indak sanggup 30 juz dibaca hatinya Quran. Surat ya. Indak sanggup baca Yasin. Umul Quran Al-Fatihah. Umul Quran pun tak sanggup mati saya lah. Nan keampe berikut ini mari awak danga palipur lara pengusir gundah gulana setawar sedingin dari Al-Mukarram Ustaz Kulan ada ceramah agama di situ mengingatkan mati supaya nang kayo-kayo kau bersedekah rumah yang besar tinggal mobil yang besar tinggal bini yang besar tinggal tinggal kan sadonyo gedung tinggal oto tinggal ameh tinggal nan awak bawa solat tahajud malam baca Quran maka cara tahlil itu isi dengan doa tahlil baca Quran sedekah bagi makan ya Rasulullah ummi matat emakku mati apa atas sedekah ha kalau aku bersedekah sampai pahalanya pun indah kecek Nabi bersedekahlah sampai pahala ayus sedekatu afdal apa sedekah nan paling rancak nan paling elok bana sakyul mah mambai air minum nan paling elok sedekah kau memberi air minum kalau air minum sampai apulai randang apulai ala dakik maghrib ala hazihin niyah al-fatihah.